like dari setan. No worry, atau keluarga halilintar. You can call us whatever. We're zigzag family, 11 anak plus orang tua. Mengundang yang di segala mata. Rusuh berisik, maafkan kami. Berantem, kami gak kenal, eh. Seringnya kami bertawuran, eh. Orang rebutan uang, kami rebutan rendang, eh. Coba cek kalender yang ada di dinding rumahmu. Percaya, coba cek kalender tetanggamu. Berdek, kita dikit, kita langsung nge-spa. Spot bagus, nama siapa upload duluan. Begitulah zigzag kami. DNA yang sama, tapi bukan berarti perangin yang sama. Yang satu presiden wannabe, yang satu lagi buat tak kia. Tiga senti. Oh my god, terima kasih atas saya ibu kami. Berani ngasuh kami, mau menentu kami. Sebelah sentah bangga lagi, apa jadi dia? Good review. Coba cek kalender yang ada di dunia rumahmu. Kekinya kita semua. Enggak percaya, coba cek kalender tetanggamu. Jagalah keluarga ini agar bisa terus satu visi. Oh.